بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah, tamannya orang-orang saleh, kebunnya orang-orang saleh adalah kebun yang berisi mutiara Quran dan Sunnah, mutiara hadis-hadis, mutiara hikmah yang berisi ilmu. Dan kita masih pada bab al-muraqabah. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-6 di dalam al-muraqabah, adalah hadis yang panjang tentang kisah 3 orang yang satu memiliki penyakit belang, yang kedua akra, yakni rambutnya tidak tumbuh, yang ketiga adalah orang yang buta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anhu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: Inna thalathatan min bani Israel abras wa akra wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan bani Israel, yang satu belang, yang satu tidak tumbuh rambut, yang kedua buta. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam 2 kitab sahih mereka. Maka kisah ini adalah kisah yang diucapkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, bukan dongeng, bukan cerita sebelum bobo. Ini adalah kisah yang hak yang diceritakan oleh Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin. Dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang ketiga-tiganya memiliki musibah atau memiliki bencana yang Allah jadikan sebagai ujian bagi mereka. Yang satu belang kulitnya, yang satu tidak tumbuh rambutnya, yang ketiga buta. Aradallahu an yabtaliyahum fab'atha ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak ingin menguji mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat mendatangi seorang yang belang, kemudian berkata kepadanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Maka orang tadi berkata, launun hasan, yang paling aku sukai adalah kulit yang bagus, yang ini yang tidak belang. Jildun hasan, warna yang bagus dan juga kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nas, dan hilang kejelekan yang menyebabkan aku direndahkan oleh manusia. Famasahahu, maka malaikat tadi mengusap orang tersebut. Fadhahaba anhu qadarahu, sembuhlah dia, hilang kejelekannya dan mendapatkan warna kulit yang bagus. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik, kalau begitu yang berikutnya, harta apa yang paling kamu sukai? Biasanya mereka kalau bicara harta itu adalah ternak. Apa ternak yang paling kamu sukai? Qala al-ibil, aku paling suka unta. Qala al-baqar, atau dalam riwayat disebutkan baqar, seekor sapi. Fa'utiya naqatan 'ashara, maka diberikan kepadanya unta yang sudah dalam keadaan hamil. Kemudian didoakan oleh orang tadi yang sesungguhnya itu adalah malaikat. Barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi kamu pada ternakmu ini. Fa'atal aqra, kemudian malaikat tadi mendatangi orang kedua yang tidak tumbuh rambutnya. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kau sukai? Ini pada orang yang kedua. Qala sya'run hasan, yang paling aku suka adalah rambut yang bagus. Wa yadhhab anni hadha alladhi qadarani an-nas, dan hilang dariku sesuatu yang menyebabkan manusia merendahkan aku. Famasahahu, maka diusaplah dia oleh seseorang yang ternyata itu dalam malaikat. Fadhahaba anhu, maka tiba-tiba hilang penyakitnya dan tumbuh rambutnya. Wa udiya sya'ran hasanan, diberi rambut yang bagus. Qala fa ayyu shay'in al-mal ahabbu ilaik, fa ayyu al-mali ahabbu ilaik, kalau begitu apa ternak yang paling kamu sukai, harta yang paling kamu sukai? Dia menjawab al-baqar. Jadi yang raja yang pertama itu adalah unta, yang kedua adalah sapi. Kata orang tadi, yang paling aku suka adalah sapi. Fa utiya baqaratan hamilan, maka diberikan padanya seekor sapi dalam keadaan hamil. Wa qala barakallahu laka fiha, didoakan semoga Allah berkahi kamu pada ternakmu ini. Fa atal a'ma, kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang ketiga, yaitu orang yang buta. Fa yushayyin ahabbu ilaik, apa yang paling kamu sukai? Orang itu menjawab, an yaruddallahu ilayya basari, aku paling inginkan adalah Allah mengembalikan pandangan mataku. Fa'absirun nas, agar aku bisa melihat manusia. Famasahahu, maka diusaplah matanya. Faraddallahu ilaihi basara, maka tiba-tiba matanya bisa melihat kembali. Qala fa'ayyul mali ahabbu ilaik, kalau begitu harta apa yang paling kamu sukai? Orang buta tadi yang ternyata sudah bisa melihat berkata, al-ghanam, yang paling aku suka adalah kambing. Fa'utiya syatan walida, maka diberikan seekor kambing yang dalam keadaan hamil. Barakallahu fikum, juga didoakan barakallahu fiha, semoga Allah berkahi kamu pada ternakmu. Fa'antaja hadhani wa wallada hadha, akhirnya tiga orang tadi masing-masing disembuhkan dan masing-masing memiliki ternaknya. Yang unta melahirkan untanya, masya Allah, menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak. Yang sapi juga, sapinya melahirkan kemudian beranak pinak menjadi banyak. Demikian pula kambing si buta yang sekarang sudah bisa melihat juga beranak pinak sehingga menjadi banyak. Fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal bakar, walihada wadin minal ghanam, sehingga yang ini memiliki satu lembah unta. Jadi kalau melihat lembah itu isinya untanya dia semua. Yang satu lagi, yang kedua juga memiliki satu lembah sapi, dan yang ketiga memiliki satu lembah kambing. Masya Allah, tiga-tiganya bukan hanya sembuh tetapi menjadi orang kaya raya. Tsumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi, maka malaikat itu setelah mereka dalam keadaan menjadi kaya, kulit sudah menjadi bagus, mata sudah bisa melihat, yang tadinya tidak tumbuh rambut juga sudah masya Allah memiliki rambut yang bagus, datanglah malaikat tadi dalam bentuk mereka semula. Tentunya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menguji mereka. Atal abrasa fi suratihi wa hayatihi, pertama mendatangi orang yang belang. Malaikat tadi datang dalam keadaan seperti keadaan dia dulu, yakni belang, miskin, compang-camping. Faqala rajulun miskin, qad inqata'at bil hibal fi safari, fala balagha lil yawm illa billahi thumma bika. Orang tadi seperti peminta-minta, padahal malaikat berkata, aku orang miskin, aku kehabisan bekal di perjalanan, aku gak akan bisa sampai ke tempat tujuanku pada hari ini kecuali dengan bantuan Allah dan kemudian bantuan engkau. As'aluka billadhi a'taka al-launal hasan, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan warna kulitmu yang bagus, yang menjadikan kulitmu mulus, dan juga memberikan pada kamu rizki, harta, ba'iran, aku minta satu ekor unta saja. Ataballagh bihi fi safari, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala al-huququ katsirah, orang tadi menjawab, yang tadinya belang, Al-huququ kathira. Ini hak-hak yang harus aku keluarkan sudah banyak. Ka'anni a'rifuka. Tiba-tiba orang tadi yang sesungguhnya malaikat berkata, ka'anni a'rifuka. Sepertinya aku kenal engkau. Bukankah engkau itu dulunya juga bilang seperti aku? Yakzirukannas, manusia menghinakan kamu dulunya. Faqiran, kamu juga miskin. Fa'atakallah, kemudian Allah berikan engkau kulit yang bagus. Allah berikan pada engkau ternak yang masya Allah melimpah ruah. Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Ternyata orang ini astagfirullah mengucapkan kalimat yang jelek sekali. Kedustaan. Kata orang tadi, siapa bilang? Innama waristuhu hadzal mal kabiran an kabir. Sesungguhnya aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Bapakku kaya, kakekku juga kaya. Kabir an kabir. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, ketika melihat dia tidak syukur, itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan dusta. Mengatakan ini adalah warisan dari nenek moyangku. Maka malaikat berkata, in kunta kadiban fi da'waka, fasayyaraka Allah ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan engkau seperti dulu lagi. Kemudian malaikat tadi mendatangi yang kedua, yang tadinya akra, yang sekarang memiliki rambut yang bagus masya Allah. Mendatangi orang kedua dengan bentuk orang kedua dulu. Fi suratihi wa hayatihi. Bentuknya sama, rambutnya juga tidak tumbuh, dalam keadaan miskin. Wa qala lahu mithla ma qala li hadza. Mengucapkan kalimat yang sama dengan ucapan kepada orang pertama. Aku miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan. Aku meminta bantuanmu. Tidak ada lagi yang bisa aku minta bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kemudian engkau. Ternyata dijawab sama seperti orang pertama. Padahal cuma minta satu ekor sapi saja, dia punya satu lembah sapinya. Faradda mithla ma radda hadza, dijawab dengan jawaban yang sama, huququ katsira. Hak-hak yang harus aku keluarkan sangat banyak. Kemudian mengatakan, sepertinya aku kenal engkau. Bukankah engkau dulunya juga seperti aku? Miskin, tak tumbuh rambut, diejek oleh manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jawabannya juga sama seperti yang pertama dengan kedustaan. Kata siapa? Ini adalah apa yang aku warisi dari bapakku, dari kakekku. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Malaikat tadi kemudian berkata, in kunta kadziban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan engkau seperti semula. Maka orang pertama dan orang kedua yang tidak syukur, Allah timpakan kembali seperti semula penyakitnya dan keadaannya. Wa atal a'ma, kemudian mendatangi yang ketiga. Fi suratihi wa hayatihi. Mendatangi yang ketiga berarti yang buta, yang sekarang sudah melihat. Masya Allah sudah sembuh, tidak buta lagi, kekayaannya juga banyak, kambingnya juga satu lembah. Datang dalam bentuk dia dulu, buta, miskin. Rajulun miskin, wabnu sabilin, in qata'at bil hibal fi safari, fala balagha lil yawm illa billahi thumma bika. Dengan berkata, sesungguhnya aku adalah orang miskin, aku dalam perjalanan, aku kehabisan bekal dalam safarku dan sungguh aku tidak mungkin bisa sampai pada tujuanku kecuali dengan bantuan Allah dan kemudian bantuanmu. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan matamu, pandangan matamu. Aku meminta satu ekor kambing saja agar aku bisa sampai dalam perjalananku. Qala, dijawab oleh orang buta tadi, qad kuntu a'ma. Iya, aku dulu buta seperti kamu. Faradallahu ila basari, ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan pandangan mataku. Ambillah, seberapapun kamu suka. Fakud ma syi'ta wa da'ma syi'ta. Silakan kamu ambil apa yang kamu mau. dan kamu biarkan apa yang kamu tidak suka. Ini suruh milih kambingnya sendiri, suruh ngambil sesukanya. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm bi syai'in aghadtahu lillahi 'azza wa jall. Sungguh demi Allah, aku tidak akan kurang atau tidak akan bakhil kepadamu hari ini dengan sesuatu pun yang aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu ambil itu adalah untuk Allah sebagai ibadah, sedekah. Maka malaikat tadi berkata kepadanya, amsik malak, peganglah hartamu. Fa innama ubtulitum, sesungguhnya engkau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radiya anka, dan sungguh Allah telah ridha kepadamu. Wa sukhita ala sahibaik, dan sungguh telah murka Allah Subhanahu wa taala kepada dua sahabatmu, yakni yang buta, apa, yang belang dan yang tidak tumbuh rambut. Allah murka pada mereka, maka Allah jadikan mereka seperti semula, dan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kepada yang buta tadi, Allah ridho kepadamu, tahanlah, artinya tahanlah, aku tidak akan mengambilnya, aku hanya ujian saja kepadamu. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kisah tiga orang ini sangat berkait dengan masalah muraqabah. Jangan dikira Allah tidak melihat, jangan dikira Allah tidak mengetahui. Kamu dulu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Dan kemudian kamu lupakan, merasa ini karena jasaku, ini karena kehebatanku, ini dari bapakku, ini dari nenek moyangku. Na'udzubillah, itu yang membuat Allah murka. Adapun ketika kita ingat bahwa semua ini dari Allah, diberi oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diberikan kesehatan, masya Allah, kita sempurna, tidak cacat, kita dalam keadaan lengkap, dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, pandangan mata kita, telinga kita, dan seterusnya. Kalaupun ada kekurangan dari satu sisi, kita diberi kelebihan dari sisi lain, masya Allah. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, ketika ada fuqara wal masakin yang meminta kepadamu bantuan, ingat, kamu kalau tanpa bantuan Allah akan miskin seperti dia. Kamu kalau tidak diberi rezeki oleh Allah, kamu bisa lebih parah dari dia. Maka bersyukurlah pada Allah, dan kemudian laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, membantu kaum muslimin, membantu para fuqara wal masakin ila akhirih. Dalam keadaan selalu kita merasa bahwa kita di bawah pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.